Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian Al-Aqidah Al-Islamiyah. Pada pertemuan kali ini akan kita kaji bab yang baru, Anwa'ut Tauhid wa Fawa'iduhu, macam-macam tauhid dan faedah-faedahnya. Baik. As-su'alul awal. Limadha arsalallahu rasulah? Untuk apa Allah mengutus para rasul? Al-jawab, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi wa naf'is syariki anillahi. Allah mengutus mereka untuk berdakwah, menyeru agar beribadah kepada Allah dan menolak segala macam sekutu dari Allah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. At-taghut alladhi ya'buduhu an-nas wa yad'unahu min dunillah wa huwa rabbun bidzalik. Taghut adalah yang disembah oleh manusia dan mereka minta selain Allah dalam keadaan dia ridha diperlakukan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwah min allat, para nabi itu bersaudara dari satu bapak, wa ummatuhum syatta wa ummahatuhum syatta, dan ibu mereka itu yang berbeda-beda, wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Allat abun wahid, makna allat ialah dari satu bapak. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Al makna aslu imanihim wahid wa syara'ihum mukhtalifah. Maksud hadis ini bahwa dasar keimanan para nabi dan rasul itu satu, namun syariat mereka berbeda-beda. Fa innahum muttafaquna fi usulit tauhid, mereka semua sepakat dalam dasar-dasar tauhid. Wa amma furu'us syara'i fa waqa'a fi al-ikhtilaf, adapun cabang-cabang syariat lainnya maka terjadi perbedaan antara syariat rasul satu dengan syariat rasul yang lain. Barakallahu fikum. Baik. Baik, barakallahu fikum. Setelah kita membaca soal jawab yang pertama, maka ada beberapa permasalahan yang bisa kita ambil faedahnya. Yang pertama, tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul ialah ad-da'wah ila tauhid. Jadi semua nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sama, berdakwah, mengajak kepada tauhid dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul, untuk setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Permasalahan yang kedua, bahwa ad-da'wah ila tauhid harus dinomorsatukan sebelum mendakwahkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak langkah para nabi dan rasul dalam berdakwah, maka hendaknya kita memprioritaskan dakwah ila tauhid, menyeru kepada tauhidullah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan sebelum kita membahas permasalahan-permasalahan yang lain. Maka permasalahan yang paling penting di antara itu semua ialah at-tauhid, dan itu merupakan ciri khas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kapanpun dan dimanapun mereka berada, senantiasa mengingatkan pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan. Permasalahan yang ketiga yang bisa kita ambil faedahnya, bahwa makna tauhid ialah yang disembah oleh manusia selain Allah dalam keadaan ridho, diperlakukan seperti itu. Nah, jadi at-tawud itu bisa ditujukan kepada setiap orang yang ridho disembah selain Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka telah mati. Keridhaan ini ditujukan ketika mereka masih hidup, mereka biasa mengajak kepada kesyirikan atau senang ada orang lain melakukan hal seperti itu, sehingga ketika mati kemudian diminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga disebut tauhid. Ini definisi yang disampaikan oleh mu'alif. Nah, berarti para nabi dan rasul yang disembah oleh manusia bukan tauhid, karena para nabi dan rasul tidak ridho diperlakukan apa ini seperti itu. Para malaikat yang disembah juga bukan tauhid, karena para malaikat tidak ridho diperlakukan apa ini seperti itu. Nah, tapi tokoh-tokoh agama yang memang meridhoi perbuatan-perbuatan kesyirikan semacam itu, kemudian dia mati dan diminta-minta oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Tapi apakah kemudian orang yang tidak menyembah nabi, menyembah malaikat yang tidak ridho disembah, perbuatannya termasuk kesyirikan? Al-jawab, termasuk kesyirikan. Cuma yang disembah itu tidak disebut apa ini? Tauhud. Ini iblis tauhud. Ya, iblis apa ini? Tauhud. Sehingga apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahutaala tentang macam-macam tauhud itu semuanya masuk pada pengertian tauhud di sini. Karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya, termasuk yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho terhadap semacam itu, ini juga disebut apa ini? Tauhud. Atau pemimpin yang ditaati oleh pengikutnya dalam keadaan pemimpin tadi melakukan pelanggaran aturan syariat, ditaati walaupun mereka memiliki aturan yang melanggar syariat dan mereka itu diikuti, ditaati semacam itu juga disebut apa ini? Tauhid. Nah, ini faedah supaya kita tidak menyebut nabi itu tauhid, para malaikat apa ini? Tauhid. Sekalipun ada sebagian manusia yang menyembah mereka, tapi yang disembah itu bukan apa ini? Tauhid. Karena tidak ridho dan tidak mengajarkan kesyirikan. Barakallahu. Karena istilah tauhid itu julukan yang negatif terhadap yang disembah. Ya. Adapun yang menyembah, siapapun yang disembah selain Allah, walaupun itu orang soleh, walaupun nabi, walaupun malaikat, tetap syirik namanya. Tapi tauhid itu penyebutan untuk mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang diminta-minta selain Allah Subhanahu wa taala. Wa warabin bidalik, dalam keadaan ridho diperlakukan semacam itu. Kalau ada yang mengatakan mereka sudah mati, bagaimana kita mengetahui ridho apa tidak? Dilihat semasa hidupnya. Semasa hidupnya memberantas kesyirikan, apakah justru memelihara kesyirikan? Semasa hidupnya senang apa tidak orang-orang itu memuji-mujinya, mengkultuskannya selain Allah Subhanahu wa taala? Itu merupakan tanda dia ridho atau tidak. Para profeku. Faedah berikutnya, bahwa akidah para nabi dan rasul itu sama, yakni akidah atau tauhid. Wa dinuhum wahid. Jadi gak ada nabi yang berbeda akidah. Tidak ada nabi yang berbeda tauhidnya. Semuanya sepakat dan sama ajaran tauhid dan akidahnya. Kemudian faedah berikutnya, bahwa syariat para nabi dan rasul itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing tempat yang dikuasai mereka. Jadi syariat Nabi Musa alaihissalam misalnya itu berbeda dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi agama dan akidah Nabi Musa sama. Nah, mengapa sama-sama Islamnya kok satu sama lain berbeda-beda? Barakallahu. Itu hak Allah. Dan Allah Maha mengetahui kemaslahatan hambanya. Kondisi umat zaman dulu dengan kondisi umat zaman sekarang berbeda. Sehingga syariatnya berbeda-beda. Namun termasuk keistimewaan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku sepanjang zaman. berlaku di zaman beliau masih hidup, dan juga berlaku di zaman kita, dan terus berlaku hingga hari kiamat tiba nanti. Berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, mereka meninggal ya sudah selesai sampai di situ syariatnya. Kalau ada nabi lagi yang menggantikan mereka dan meneruskan, baru jalan lagi. Begitu. Kalau nabinya yang lain beda syariatnya, ya enggak berlaku. Barakallahu. Nah, itu yang dimaksud al-anbiya'u ikhwah min allat wa ummat wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara, satu bapak tapi berbeda-beda ibu. Maksudnya satu bapak itu satu dasar akidahnya, tauhidnya, tapi syariat-syariat mereka berbeda-beda. Nah, selanjutnya, sebagaimana yang disebutkan dalam judul tadi, ini tentang macam-macam tauhid. Tauhid ikhwan fillah a'azakumullah berdasarkan al-istiqra, penelitian terhadap nas-nas Al-Quran wa sunnah as-sahihah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah tauhidur rububiyah, yang kedua ialah tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga ialah tauhidul asma wa sifat. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini tiga macam tauhid. Memang tidak ada dalil yang menetapkan semacam itu, tetapi dalilnya ialah berdasarkan al-istiqra, penelitian terhadap nas-nas Al-Quran wa sunnah as-sahihah. Tidak ada jenis yang keempat setelah mengkaji Al-Quran atau mengkaji nas-nas hadis as-sahihah. Semuanya berputar pada tiga jenis tauhid ini: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sebagaimana enggak ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis bahwa kalam Arab itu terbagi jadi tiga: al-ismu wal fi'lu wal harfu. Mana dalil Quran atau hadis yang menjelaskan bahwasanya kalam Arab terbagi menjadi tiga, kalimat Arab itu? Jawab dalilnya ialah al-istiqra, berdasarkan apa ini? Penelitian terhadap kalam Arab hanya berputar-putar pada tiga jenis kalimat itu, tidak ada yang keempat. Ada sebagian yang kemudian mengatakan bahwasanya tauhid itu ada empat: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan yang keempat tauhid mulkiyah, yang menambahkan tauhid menjadi empat ini adalah harqiyun, para aktivis pergerakan politik, ahlul harakah. Itu ya. Nah, tauhid mulkiyah, tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah, la mulka illallah. Para ulama menjawab bahwasanya tauhid mulkiyah itu sudah menjadi bagian dari tauhid rububiyah, enggak perlu kemudian dikembangkan lagi menjadi apa ini, empat, karena sudah mencakup tauhid apa ini, rububiyah. Nah, ada juga yang mengatakan kalian itu melakukan kebid'ahan karena membagi tauhid menjadi tiga. Gak ada dalilnya dalam Quran yang mengatakan bahwa tauhid ada tiga. Gak ada dalilnya dalam hadis yang mengatakan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Bid'ah itu. Jawab, ini bukan perkara bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara yang baru, yang sebelumnya tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara ini ada contohnya dalam Quran, dalam hadis menyebutkan tiga perkara ini. Hanya saja kita sebutkan tiga karena enggak ada yang keempat. Berdasarkan apa ini? Istiqra. Barakallahu. Seandainya kamu enggak mau nyebut tiga, sebut saja tauhid itu ialah ada yang rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat, enggak apa-apa, silakan, walaupun enggak mau ngomong tiga. Ya. Misalkan dia kok antipati dengan angka tiga, bilang bahwa saya tauhid itu ada yang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, lepas. Gak apa-apa kalau gak menerima angka tiga, ya gak bermasalah, itu bukan bid'ah. Taib barakatuhikum. Ini masalah pembagian apa ini? Tauhid. Selanjutnya penjabaran dari tiga macam tauhid ini disampaikan dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah. As-su'alu tsani, soal yang kedua, ma huwa tauhidu rabb, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu? Al-jawab, huwa ifraduhu bi af'alihi kal khalqi wa tadbiri wa ghairihima. Itu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu satu dalam perbuatannya, seperti mencipta, mengatur, dan yang selainnya. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh. Ya Allah, segala pujian bagimu, engkau lah Rabb langit dan bumi. Muttafaqun alaih. Ada sini sepakati ada Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi yang pertama tentang tauhid rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, ikhwana fillah azakumullah, ialah mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pencipta, yang maha menguasai dan maha mengatur segala urusan di alam semesta ini. Taibar kofikum. Kemudian permasalahan yang kedua, bahwa tauhid rububiyah harus memenuhi keimanan terhadap tiga perkara. Jadi kalau ingin dianggap telah mengimani tauhid rububiyah, harus memenuhi keimanan terhadap tiga perkara. Yang pertama, al-iman bi af'alillahi al-ammah, mengimani semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memiliki, mengatur, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan apa ini? Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Semua kita imani, hanya Allah yang mampu melakukan itu semua. Tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, al-imanu biqadha'illah wa qadari, mengimani qadha dan qadar, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala termasuk bagian dari mengimani tauhid rububiyah. Takdir yang dianggap baik atau takdir yang dianggap jelek, semua diimani, Allah yang menentukannya. Ini termasuk bagian dari keimanan terhadap tauhid rububiyah. Yang ketiga, al-iman biwahdaniyatihi fi dzatih. Mengimani bahwa zat Allah itu satu. Mengimani bahwa zat Allah itu satu. Tidak dua, tidak tiga. Nah, satu ya satu, bukan tiga adalah satu. Tapi satu ya satu, tiga ya tiga, bukan satu. Ya. Nah, jadi Allah itu satu zatnya. Jadi tidak ada istilah Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Mereka yang meyakini Trinitas tadi adalah yang mengingkari Tauhid Rububiyah. Allah hanya satu zatnya. Termasuk yang mengingkari Tauhid Rububiyah, yang berpendapat bahwasanya zat Allah itu ada di mana-mana, menyatu dengan semua yang ada di alam semesta, sehingga zat Allah lebih dari apa ini? Satu. Ini termasuk yang mengingkari tauhid rububiyah, lebih jelek daripada iblis la'anahullah. Iblis saja mengakui Allah itu satu zatnya, sementara sebagian manusia ada yang mengatakan Allah itu zatnya lebih dari satu, bahkan di mana-mana, bahkan ada di semua benda yang ada di alam semesta ini. Di situ ada benda, tapi di situ ada Allah. Allah gabung di situ. Ini Allah, ini Allah, ini Allah, semuanya Allah. Berarti Allah itu hanya. Berarti kafir terhadap tauhid apa ini? Rububiyah. Ini lebih jelek keyakinan semacam itu dari keyakinan iblis la'anallah. Kemudian faedah berikutnya, bahwa tauhid rububiyah ini ikhwan abidin a'azakumullah diyakini oleh seluruh umat. Diyakini oleh seluruh umat, baik manusia maupun jin. Nah, baik yang mukmin maupun yang kafir, diyakini. Kalau ada yang tidak meyakininya, berarti mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa kekafirannya. Namun dalam hati mereka sebetulnya meyakini. Naam. Wajahadu biha. Mereka menentang adanya tauhid rububiyah ini. Wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Tapi hati mereka meyakini kebenarannya, tapi diingkari karena kedzaliman dan kecongkakannya. Seperti Fir'aun yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari adanya Tuhan yang lain selain dirinya. Ini ternyata dalam hatinya Fir'aun meyakini Rabbul Alamin, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi keyakinan Fir'aun semacam ini tidak bermanfaat sama sekali. Barakalakum. Paling tidak kita bisa mengambil faedah bahwa setiap umat mengakui dan meyakini tauhid rububiyah, baik yang terang-terangan mengakui ataupun apa ini, mengakui dalam hatinya. Syaitan saja, iblis saja, pemimpin kekafiran, pemimpin kesyirikan, itu mengakui. Apalagi yang level kekafirannya di bawah setan atau iblis. Tambah yakin lagi, jangan. Cuma mereka itu ada yang terang-terangan mengakui, ada yang menurut lisannya itu kayak mengingkari, tapi hatinya apa ini? Mengakui. Sebagaimana yang Allah beritakan tadi dalam firman-Nya tentang Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa ulwa. Baik, selanjutnya. As-su'alu tsalits, ma huwa tauhidul ilah? Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Al-jawab, huwa ifraduhu bil ibadati kad du'ai wadzabhi wanadri wassalati warajai walkhawfi walisti'anati watawakkuli wa ghairiha. Meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadai, baik ibadah itu berupa doa, menyembelih hewan korban, bernazar, sholat, mengharap sesuatu, takut, meminta tolong, bertawakal, dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Sesembahan kalian adalah satu sesembahan, tidak ada yang pernah disembah kecuali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di Mu'ad hina arsalahu ilal Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'ad ketika beliau mengutus Mu'ad untuk menjadi da'i di Yaman, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka ialah persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin al-Bukhari ila ayy wahidullah, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari disebutkan sampai mereka mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakafikum. Tauhid yang kedua yang harus kita imani ialah tauhid uluhiyah. Taib. Makna tauhid uluhiyah ialah mengimani bahwa hanya Allah yang berhak diberi ibadah dengan berbagai macam jenisnya. Tidak ada sekutu baginya. Jadi semua jenis ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu jenis ibadah. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang kedua, bahwasanya tauhid uluhiyah bisa terwujud jika memenuhi beberapa perkara. Yang pertama, menyerahkan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tiga perkara ini dipenuhi, maka seorang telah melaksanakan tauhid uluhiyah. Tapi kalau salah satu tidak dilaksanakan, maka orang ini dianggap tidak mengimani tauhid uluhiyah. Seperti dia di samping beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ya sholat di masjid, ya sholat di kuburan. Ya menyembelih hewan korban untuk Allah, ya menyembelih hewan korban untuk para penghuni kubur yang telah meninggal yang disembah. Tawaf di Ka'bah, ya tawaf di kuburan. Nah ini, mereka-mereka yang semacam ini tidak dianggap mengimani tauhid uluhiyah. Apalagi yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali dan malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul ini musyrik haqqo, ya, benar-benar musyrik tuleh. Baik, kemudian apa perbedaan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah? Al-jawab, perbedaan antara tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah bisa dilihat dari beberapa perkara. Yang pertama, perbedaan makna istilah rububiyah dan uluhiyah. Kalau rububiyah diambil dari nama Allah Ar-Rabb, kalau tauhid uluhiyah diambil dari nama Allah Al-Ilah. Nah, istilahnya saja sudah beda, ya. Nah, satunya rububiyah, satunya uluhiyah. Rububiyah diambil dari nama Allah Ar-Rabb, uluhiyah diambil dari nama Allah Al-Ilah. Yang kedua, tauhid rububiyah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Sedangkan tauhid uluhiyah itu terkait dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah itu menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah kehendaki di alam semesta ini. Ya, memberi rezeki, kemudian mematikan, menghidupkan, mengangkat derajat orang, merendahkan derajat hambanya, ya, menetapkan qada dan qadar. Semuanya itu terkait dengan tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah berkaitan dengan apa ini? Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang diperintah, ini yang dilarang. Seperti itu. Yang ketiga, tauhid rububiyah itu diyakini oleh semua umat manusia dan jin, termasuk orang-orang musyrik. Sedangkan tauhid uluhiyah ditentang oleh orang-orang musyrik zaman dulu. Jadi orang-orang musyrik zaman dulu itu ya masih haji ke Baitullah. Tawaf di Baitullah, walaupun tawafnya sampai telanjang. Enggak tawaf di kuburan mereka itu. Ya. Mereka masih suka bersumpah dengan nama Allah, wallahi gitu ya. Nah. Orang musyrik zaman dulu. Mereka juga mengakui Rabbul Ka'bah itu ya Allah. Itu menunjukkan bahwa saya tauhid rububiyah diyakini oleh mereka. Tapi ketika diseru kepada tauhid uluhiyah, suruh meninggalkan peribadatan-peribadatan yang mereka lakukan kepada selain Allah, dan supaya konsentrasi dan fokus beribadahnya kepada Allah saja, dan baru mereka mengingkarinya. Nah, mereka tahu konsekuensi tauhid apa ini? Uluhiyah. Perbedaan yang keempat, tauhid rububiyah mengharuskan orang untuk bertauhid uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah sudah mencakup tauhid apa ini? Rububiyah. Itu bahasa yang lebih jelas lagi, orang yang bertauhid rububiyah belum tentu bertauhid uluhiyah. Tapi kalau orang itu bertauhid uluhiyah, mesti bertauhid apa ini? Rububiyah. Nah, buktinya iblis, orang musyrik zaman dulu, mereka bertauhid rububiyah tapi enggak bertauhid uluhiyah. Tapi para nabi dan rasul, orang-orang soleh yang bertauhid uluhiyah, sudah tentu mereka meyakini bahwa Rabbul Alamin ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid rububiyah belum tentu bertauhid uluhiyah. Tapi kalau orang itu bertauhid uluhiyah, sudah mencakup tauhid apa ini? Rububiyah. Untuk perbedaan. Baik. Selanjutnya. As-su'alu 'abi. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Al-jawab, maknaha la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min duni wal batil. Yang demikian itu bahwa semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang berhak disembah, dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Suratul Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu. Rawah Muslim. Barang siapa yang berkata tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mengkufuri apa saja yang disembah selain Allah, maka haram darahnya ditumpahkan dan haram hartanya untuk dirampas. Riwayat Imam Muslim. Soal yang keempat ini ikhwanabidina azakumullah membahas secara khusus tentang la ilaha illallah. Nah, yang pertama, la ilaha illallah ini memiliki banyak nama. Di antara nama yang terkenal ialah kalimatut tauhid. Nama yang lain syahadatut tauhid. Nama yang lain syahadatul haq. Nama yang lain ialah Al-Urwatul Wuthqa. Nah, yang kedua maknanya La ilaha illallah, makna yang benar ialah La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini kurang pas. Kurang pas. Karena kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti seolah-olah kita mengingkari adanya perbuatan manusia yang menyembah selain Allah SWT dan menjadikan mereka sebagai Tuhan. Padahal yang disembah itu disebut dengan apa ini? Tuhan. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu bukan menyembah, sehingga yang disembah bukan Tuhan. Begitu. Padahal kenyataannya banyak yang menyembah selain Allah dan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna la ilaha illallah itu bukan, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi yang pas ialah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau maknanya seperti ini, berarti kita mengakui bahwa banyak manusia yang menyembah selain Allah, dan itu adalah salah. Yang benar ialah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang kedua, kita mengakui, meyakini bahwasanya yang mereka sembah selain Allah itu ialah yang dituhankan, dan itu ialah Tuhan-Tuhan yang batil, tidak benar. Tuhan yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya la ilaha illallah. Yang ketiga, i'rabnya. Kali-kali i'rabnya dilihat dari sisi ilmu nahwu. La ilaha illallah. La disebut apa? La nafiyah lil jinsi. La-nya disebut la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi itu la yang berfungsi menolak seluruh jenis isim yang dimasukinya. Ya. Misalkan la rajulah fil baiti. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah itu. Berarti semua laki-laki ditiadakan dalam rumah itu. Enggak ada sama sekali. Namanya la nafiyah bain fil jinsi. Kalau la ilaha, tidak ada satu pun sesembahan yang berhak disembah. Nah, enggak ada satu pun. Nah, berhubung ada kalimat tambahan illallah, berarti hanya Allah. Seandainya tidak ada tambahannya illallah, maka Allah pun tidak dikatakan disembah, yang berhak disembah. Karena apa kayak lapain? La nafiyah lil jinsi. Nah, berhubung ada illallah, berarti hanya Allah yang berhak disembah. Yang lainnya siapapun pak boleh sembah selain Allah. Karena hanya illallah, tidak kemudian wah yang lain, enggak ada. Namanya la nafiyah lil jinsi. Kan la rajula fil baiti illa Zaid. Ya. Berarti enggak ada laki-laki baik yang pendek ataupun yang tinggi, baik yang mancung maupun yang pesek di dalam rumah itu. Enggak ada sama sekali. Illa Zaid, kecuali si Zaid. Berarti hanya Zaid seorang. Kan ada kalimat tambahannya ya. Seandainya enggak ada tambahannya itu, ya sudah. Tak ada laki-lakinya sama sekali. Namanya la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi itu beramal seperti inna wa akhwatuha. Yakni menasabkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Hanya saja isimnya harus berbentuk nakirah. Harus berbentuk apa ini? Nakirah. Nakirah itu enggak memakai al, ya, diantaranya ya. Nah. Kayaknya la ilaha. Berarti ilaha isimnya la nasab, ya. Dan nakirah enggak boleh la al ilaha, enggak boleh. Harus la ilaha. Enggak boleh kasih al, ya. La ilaha. Itulah sebabnya di antara ciri-ciri isim itu nakirah ialah menjadi isimnya la nafiyah lil jins. Baik. Ilaha isimnya mabni fathah mahal nasab. Khobarnya kan harus rafa khobarnya. Mahdhuf dibuat. Takdirnya ialah bihaqqin atau haqqun. Jila ma'budah bihaqqin atau la ma'budah haqqun gitu ya. Itu khobarnya dibuang. Tidak ditampakkan. Illa ada atau istisna alat istisna. Allahu ibadal. Nah, dari lafaz ilah. Baik. Ini i'rabnya. Kenapa saya sampaikan masalah ini? Ternyata di kalangan ahli nahwu ada yang salah dalam meng-i'rabi, yang menyebabkan kesalahpahaman dalam hal akidah. Mereka mengatakan bahwa khobarnya mahdhuf dibuang, tapi takdirnya bukan hakun atau pihakin, tapi maujud. Maujud. Seperti dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ya, itu sebutkan itu maujud. Nah, kalau diartikan maujud, ya sudah benar itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, mendukung arti yang salah tadi. Kalau la ilaha maujud illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maujud soalnya takdirnya. Lalu sunnah wal jamaah dalam masalah ini paham itu adalah tindakan al-mutakallimun, orang-orang ahli kalam. Jadi itu salah. Yang benar ialah bihaqqin atau haqqun. Terus sebabnya makna la ilaha illallah dan i'rabnya selalu dimasukkan dalam akidah-akidah al-sunnah wal jamaah, karena khawatir ada yang kemudian berdalih dengan nahwu, ya, memberi i'rab sembarangan kemudian mendukung makna yang salah. Jadi kalau takdir khobar yang dibuang itu mewujud, maka maknanya ialah tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal sudah kita sampaikan tadi, makna ini tidak pas dan tidak tepat. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Ini masih baru i'rabnya. Nah, yang lain-lainnya ya insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang pembahasannya masih cukup panjang, belum tauhid asma wa sifatnya, ya, belum yang lainnya. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita pemahaman akidah dan tauhid yang benar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.